makin berat, tapi ku tak dapat tidur lelap. Lalu ku mencoba berulang kali mencari-cari yang dapat kukerjakan di sini. Ku menemukan bayangan itu sedang menari-nari sendiri di balik pintu. Sekejap bergerak berjalan ke arahku, menarikku dari tempat tidurku. Aku terseret menembus dinding yang seakan menelanku. Suara-suara yang berdering menusuk-nusuk telingaku. Meja, lampu, kursi, buku, sofa biru bergerak serentak mengurungku. Mengapa semuanya jadi serba salah, begitu serba salah? Mengapa selalu aku yang kalah, semuanya salah? Mengapa semuanya jadi serba salah, begitu serba salah? Mengapa selalu aku yang kalah, semuanya salah? Betapa sekarang ku makin bingung, seperti linglung aku terkurung. Seakan ada berjuta lebah di kepala, berduyun-duyun keluar dari telinga. Pakaian dari dalam lemari berloncatan melayang ke sana kemari. Mereka semua sudah menjadi gila menertawakan.